Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah qani fi din rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Haqqah. Dan pada pertemuan lalu kalau tidak salah ingat kita sampai pada ayat ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan yaitu kondisi ahlul jannah maupun ahlul nar ketika mereka menerima buku catatan amal di padang mahsyar. Dan Al-Qur'an disebut makani pasang-pasang karena di dalam Al-Qur'an menyebutkan dua golongan yang bersandingan, ada ashabul yamin, ada ashabul syimal, ada al-jannah wa ahluha, ada an-nar wa ahluha. Ada kisah al-muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan dan berbuat kebaikan, minal anbiya war rusul ya, wasiddiqin wasyuhada wasalihin, dari kisah-kisah para nabi, rasul, syuhada, orang-orang saleh yang terdahulu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kabar-kabar tentang mufsidun seperti Firaun, seperti Qarun, Haman dan seterusnya. Maka begitu pula di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya orang-orang yang man utiya kitabahu biyaminih, menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ya, yang telah kita baca ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa yaquluha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Diselamati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan dia berada di kehidupan yang tentram nyaman penuh keridhaan di jannah yang tinggi dan buah-buahnya untuk dipetik sangat dekat, tinggal dipandang dia yang mendekat bukan kita yang memanjat. Kutufu adani, dipersilahkan makan dan minumlah kalian dengan penuh kenyamanan ya. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, hanian taman kamilan min ghairi mukaddir wala munqis. Tidak ada suatu rintangan, kesulitan, makan, minum. Kadang orang makan tapi ada sariawan, ya tidak nikmat. Minum tapi di tengah konflik, teror. Makan, minum tapi dikejar-kejar orang. Atau untuk makan, minum harus perjuangan ya. Dan setelahnya pun yaitu harus ya mules atau yang lainnya. Adapun di jannah, awalnya ketika sedang berlangsung maupun setelah makan minum seluruhnya nikmat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, atas sebab apa yang telah kalian persembahkan, apa yang telah kalian lakukan terdahulu di hari-hari yang sebelumnya ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi golongan yang berseberangan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberikan kitab catatanku. Dia berangan-angan seandainya tidak ada hisab. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa itu perhitungan. Dia berangan-angan, seandainya aku tidak pernah menerima buku catatan amal, tidak tahu apapun tentang hisab-hisaban, ya, perhitungan amal tidak dihitung amalku dulu. Dia berangan-angan, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai seandainya ini hanyalah kematian yang penghabisan. Qadiyah, setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Dia berandai-andai, ma agna'ni maliyah halaka 'anni sultaniyah, ya tidak bisa mencukupiku hartaku, telah musnah dariku kekuasaanku, tidak bisa disogok, tidak bisa ditebus dari untuk terbebas dari azab, untuk mendapat ampunan Allah tidak bisa dengan uang, harta, kekuasaan. Yang bisa hanya dengan taubat dan amal ketika di dunia, dan dia sudah terlambat. Khudhuhu faghullu, maka diperintahkan ambil dia dan rantailah. Ya ghullu, ya belenggulah. Tsummal jahim masallu, kemudian neraka jahim, masukkan dia ke dalamnya. Tsumma fi silsilatin dharuha sab'una dhira'an fasluku, kemudian di dalam rantai yang panjangnya 70 hasta, ya tusukkanlah kepadanya. Fasluquh indhamuhu, masukkan indhamuhu fiha, masukkan dia ke dalamnya. Kata Syekh Sa'di, bi antudkhal fi duburih, dimasukkan rantai tersebut dari duburnya. Wa tukhraj min famih, sampai keluar dari mulutnya. Wa yu'allaqu fiha, dan dia digantung, dipanggang seperti sate, tusuknya dengan rantai tersebut, dan dia dipanggang di atas api neraka. Fala yazalu yu'adzabu hadzal adzab al-fadhi', fa bisal adzab al-iqab, dan terus dia terkena adab dengan adab yang sangat dahsyat dan mengerikan tersebut, ya sangat mengenaskan. Fa bisal adzab wal-iqab, betapa seburuk-buruk adab dan hukuman. Wa hasrata man lahu min taubih, man lahu at-taubih wal itab, fa inna sabab alladhi awsalahu ila hadzal mahal innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Maka penyesalan dan kerugian orang yang mendapatkan celaan dan hukuman keras seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan sesungguhnya sebab dia sampai pada ke tempat tersebut, Allah kemudian sebutkan sifat-sifatnya dalam rangka untuk kita jauhi. Dan di situ yang diambil manfaat daripada Al-Qur'anul Karim, Allahumustaan, Al-Qur'an hujjatun laka wa alaik, Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau menghujatimu kelak nanti. Maka di antara hal yang paling penting dari mempelajari Al-Qur'an adalah tadabburuhu wal amalu bih. Dan dahulu qurra di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya'rifuna hududahu, bukan hanya mengetahui hukum-hukum hadnya, tapi demikian mereka juga bukan hanya membaca dan mengetahui bacaannya, namun mereka juga mengetahui daripada makna-makna dan mengamalkannya. Lomstan. Dan disebutkan al-lahn, lahnul amal, dinukil dari sejumlah salaf, ya, lahn yang sesungguhnya bukanlah lahn pada ucapan, lahn jali ataupun khafi, tapi lebih besar adalah lahnul amal. Allah musta'an. Maka taubat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bidar segera dan segera untuk muhasabah dan islahun nafs, memperbaiki diri. Tak terkecuali kita yang berbicara, yang mendengar, siapapun dari kita, kita semua penuh kekurangan, banyak kekurangan. Maka hendaknya Al-Qur'an menjadi cemeti bagi kita, sebagai cambuk bagi kita. Al-Qur'an akan membela kita atau bisa menghujat kita kelak waliyadzubillah. Dan jangan tinggalkan Al-Qur'an, dan terus pelajari dan pahami Al-Qur'an, dan sambil minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu waliyyun dzalika wa qadirun ala dzalik. Kemudian disebutkan sebab dari orang-orang yang menerima buku catatan dengan tangan kiri tersebut, Allah sebutkan di ayat setelahnya, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Yang pertama, Sesungguhnya dia dahulu tidaklah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ini yang pertama. Dan ini kesalahan terbesar. Al-kufru billah. Adamul iman billah. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak beriman bisa bermakna, yaitu lafaz umum, ateis, tidak percaya sama sekali. Dan bisa dimaknakan adalah terjatuh dalam asyirku billah. Percaya kepada Allah, menyembah Allah, tapi masih menyembah kepada selainnya. Dan yang demikian itu dianggap imannya tidak benar. Sebagaimana seorang salat, ya, orang bisa tidak salat sama sekali, dan bisa orang salat tapi tidak terpenuhi syarat-syarat, rukun-rukun atau kewajibannya dengan sengaja. Dan bahkan seorang yang meninggalkan rukun tanpa tahu, itu pun dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji wa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah sana, salatlah karena engkau belum salat. Padahal dia sudah salat. Kemudian dia kembali salat lagi dan dia belum tumaknina. Kemudian setelah itu kembali lagi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Maka Nabi menjawab, "Waalaikumsalam. Irji wa shalli fa innaka lam tusalli." Sahihnya di situ diulang-ulang, Nabi mengatakan innaka lam tusalli, engkau belum salat, padahal dia baru saja salat. Maka salat dianggap engkau belum salat ketika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Maka begitu pula orang yang mengaku iman kepada Allah namun dia iman kepada selain Allah sebagai sesembahannya, maka keimanannya kepada Allah gugur. Dia iman kepada Allah tapi juga percaya kepada berhala, percaya kepada dewa-dewa atau digantungkan keselamatannya kepada penunggu, apakah gunung atau penunggu lautan, ya, atau yang mereka yakini, ya, kemudian minta perlindungan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini imannya tidak sahih. Nah, sebagaimana salat yang tidak sahih, maka dianggap ya belum melaksanakan salat. Maka iman, sekalipun orang percaya kepada Allah, dan itu kufar Quraisy. Mereka kalau bersumpah demi nama Allah, biasa, wallahi wallahi. Tapi kalau mereka bersumpah demi nama selain Allah, Walad wa Uzza, mereka juga bersumpah, mereka takut kualah. Ya, maka mereka percaya kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan ratusan berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, ya. Dibersihkan dari berhala-berhala tersebut. Haulai syufa'auna indallah, yang mereka yakini mereka-mereka ini, patung-patung ini, sebagai calon-calon pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Baik, maka ini sebab yang pertama yang menyebabkan mereka masuk neraka dan di azab tersebut. Allah katakan innahu kana la yu'minu billahi al-azim bi an kana kafiran bi rabbihi, dengan dia kafir terhadap Rabbnya, mu'anidan li rusulih, menentang rasul-rasul utusannya, raddan ma ja'u bihi minal haq, dengan membantah, menentang ajaran kebenaran yang dibawa oleh mereka, para rasul-rasul utusan Allah. Kemudian sifat mereka yang kedua disebutkan di ayat setelahnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidaklah menghasung untuk memberi makan orang miskin. Ai laisa fi qalbihi rahmah yarhamu bihal fuqara wal masakin. Tidak ada pada kalbunya rasa iba dan kasihan kepada orang fakir dan orang miskin. Fala yut'imhum min malihi, maka dia tidak pernah memberi makan mereka dari hartanya. Wala yahuddu ghairahu ala it'amihim, dan tidak pernah menghasung orang lain untuk memberi makan mereka, entah sebungkus nasi, entah 1.000, 2.000, ya, bahkan menghalangi orang untuk memberi makan mereka. Kenapa? Li adamil wazi' fi qalbihi, karena memang tidak adanya merasa berbagi itu dalam kalbunya, ya, dia tidak memilikinya. Ini dua sifat yang pertama. Yang pertama melanggar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, pencipta. Dan yang kedua melanggar akan hak makhluk, dalam hal ini al-miskin. Syekh mengatakan wadzalika li'anna madaras sa'adati wa maddatiha amran. Yang demikian dikarenakan poros, ya, kunci daripada kebahagiaan dan intinya ada pada dua perkara. Yang pertama al-ikhlasulillah. Yang pertama adalah ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi aslu wal imanu billah. Yang mana landasan ikhlas kepada Allah adalah beriman kepada Allah. Jika dia yakin kepada Allah, Allah satu-satunya khalik pencipta dan tidak ada yang kedua, Allah satu-satunya Rabbul Izzah, Rabbul Alami, dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah yang menguasai segala sesuatu, dan Allah Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, pemberi rezeki dan terus seterusnya, maka ini ya mustalzim menuntut seorang kalau dia mengimani hanya Allah yang berkuasa segalanya, maka gantungkanlah ya tawakalnya, harapannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal ihsan ilal khalqi. Yang kedua kunci dari kebahagiaan adalah berbuat baik kepada makhluk. Biwujuhil ihsan, dengan berbagai macam bentuk al ihsan. Alladzi min a'zamiha daf'u daruratil muhtajin. Yang mana termasuk hal terbesar dari berbuat ihsan adalah mencegah madarat dari orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan, mereka jika tidak dibantu, maka akan tertimpa madarat, entah itu kelaparan atau bahkan sampai kematian. Ya seperti tadi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ketika tidak ada yang membantu, kadang tertimpa madarat. Bi'it'amihim ma yataqawwatu nabihi. Adapun dengan fakir miskin adalah dengan memberi makan mereka apa yang dapat, yaitu menopang tubuh mereka, yataqawwatun, sehingga mereka makan makanan pokok, ya menjadi tercukupi kebutuhan fisiknya dengan diberi makanan. Wa haula'i la ikhlasa wala ihsan. Sementara ashabus syimal ini, yang mereka menerima man utiya kitabahu bisyimalih, yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, ya ini mereka sifat innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak menghasung orang untuk memberi makan orang miskin, dan dia tidak melakukannya. Maka mereka itu wa haula la ikhlas wala ihsan. Tidak ada ikhlas yakni lillah, wala ihsan yakni ilal khalq. Tidak ada ikhlas kepada Allah dan tidak ada ihsan kepada makhluk. Dan subhanallah, kadang satu dari keduanya ini berkaitan. Seorang kalau dia ya benar ikhlasnya, ya maka demikian pula dia akan mengikuti apa yang dibimbing dan diperintahkan oleh khaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan, mengingatkan untuk beri makan yang miskin atau yang semisalnya, maka dia pun akan terdorong, terhasung untuk itu. Sebaliknya demikian pula orang yang ihsan, benar-benar ihsan, maka ketika orang yang zahir ada di hadapannya, dia telah berbuat baik, maka dia pun membalas berbuat baik tersebut. Apalagi yang setiap detik memberi nafas, memberi nikmat kepada kita, mestinya lebih untuk dia berbuat ikhlas beribadah semata hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua hal ini berkaitan, ikhlas menuntut dan mengasung untuk berbuat ihsan kepada makhluk. Dan perbuatan seorang baik kepada sesama makhluk akan menghasung, mendorong dia, mengingatkan dia untuk berbuat ikhlas beribadah dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dan bukankah balasan perbuatan baik itu juga perbuatan baik, ya. Ketika dia diberi perbuatan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi ini dan itu, maka demikian pula sudah semestinya dia juga untuk berbuat baik. Dan itu, dan demikian pula ya, dia mengingat ketika berbuat baik dengan ya, orang yang telah berjasa kepadanya, lalu siapa yang memberikan dia jadi sebab, bahkan menakdirkan orang yang berjasa kepadanya untuk memberikan dan memperhatikannya, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah min babi aula, yang pertama untuk disikapi dengan ihsan dan ikhlas, maka keduanya saling berkaitan. Itulah dua hal madarus sa'adah, yang telah kunci kebahagiaan. Alidzalika istahaqqu mastahaqqu. Adapun mereka ashabus syimal, ini tadi sallallahu alaihi ya, disebutkan mereka berhak mendapatkan apa yang mereka berhak, karena mereka tidak memiliki satupun dari keduanya. Iman kepada Allah tidak, ya, ikhlas lillah tidak, ya, dan ihsan kepada makhluk tidak, sebagaimana yaitu mereka tidak menghasung pada ta'amil miskin. Dan seorang kalaupun dia tidak bisa, maka dalam syariat ada, dia menjadi syafi. Misal ada saudara kita yang sedang berkebutuhan karena sakit, kita tidak bisa menanggung sendiri biayanya, ya bagaimana caranya, kita gunakan ya, media ataupun lisan kita, nyampaikan ke orang lain atau jabatan kita untuk membantu, ayo bareng-bareng patungan ya, membantu ya. Ada di antara saudara kita sedang sakit serius, yang ini yang itu, kemudian dengan sebab itu yang lain ada yang nyumbang 50 ribu, 10 ribu, 100 ribu, tapi karena sedikit orang banyak jadi ringan, terkumpullah 2 juta, 3 juta, sekian juta, yang mana belasan juta atau puluhan juta dia tidak mungkin menanggungnya. Maka ini salah satu di antara ya bentuk ya patungan, penggalangan dana, membantu dari saudara kita yang sedang membutuhkan. Maka ya muslimin diberatkan seperti nahl ya, lebah, aina ma taqa nafa', dimanapun dia singgah dia akan memberi manfaat, bukan sehingga ilmunya bukan terbatas hanya pada ininya, tetapi dimanapun dia singgah maka di sana dia membantu, mengasuh, memberi yang lain, dipindah ke sana demikian pula dia memberi manfaat di sana, sebagaimana lebah dia menghisap bunga yang sana, dia memindah ke sini sehingga ya, sebuah sari bertemu dengan putik, diambil di sana ke sini, kemudian dia pun bekerja membawa ke ratu lebahnya, bikin sarang, menaruh lebahnya, menaruh madunya, kemudian madunya dipanen, kemana saja dia, maka dia memberi manfaat. Maka demikian semestinya seorang muslim, entah dengan manfaat qauliyah, fi'liyah, hiburan ataupun minuman atau yang selainnya. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya kondisi tentang mereka ashabus syimal, alaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka dia tidak pada hari ini, al-yawma zaman mansub al-yawma, falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka dia pada hari ini di sini, yaitu di yaumul qiyamah, di sana dia laisa lahu hamim, tidak memiliki hamim, orang dekat, orang yang dicintainya yang sanggup membelanya. Syasadi mengatakan falaisa lahu yauma hahuna ay yaumul qiyamah, pada di kiamat dia di sini tidaklah memiliki hamim ay qarib, karib kerabat, orang dekat, ausodik atau teman dekat, yashfa'ulah, yang bisa memberinya syafaat. Lianjua min adabillah, agar dia selamat dari adabnya Allah. Au yafuza bithawabillah, atau dia berhasil mendapatkan pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun terdekat yang ia cintai yang bisa menyelamatkan dia dari siksa, atau tidak bisa memberikan dia ya, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ada yang mensyafaatinya siapapun. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Di surat lain Allah mengatakan, dan tidaklah bermanfaat syafaat itu di sisi Allah illa liman adinalah, kecuali hanya bagi siapa-siapa yang Allah izinkan. Dan orang musyrik ini tidak bisa, dia tidak berhak mendapat syafaat, dan lebih-lebih tidak bisa mensyafaati. Sebab Allah la yardha li ibadil kufur, tidak ridho kekufuran atas hamba-hambanya. Maka seorang musyrik la yushfa wa la yashfa, dia tidak bisa yushfa lahu, ya dia disyafaati saja tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang mensyafaati dia, apalagi dia mensyafaati orang lain. Tidak bisa, dia membebaskan dirinya saja tidak bisa, apalagi orang lain. Ini bahayanya asyirku billah, sallallahu alaihi wasallam wa la. Baik, kemudian disebutkan wa ma lizzalimina min hamim wa la syafi'in yuta. Di surat yang lain juga Allah mengatakan ma lizzalimina min hamim, tidaklah orang-orang kafir yang zalim itu memiliki satu orang kecintaan pun, wa la syafi', tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat pun, yuta, yang ditaati, yang kemudian dituruti syafaatnya, bisa memberikan manfaat kepada dia, syafaatnya diterima sehingga dia bebas dari hukuman, atau dia diangkat naik masukkan ke jannah karena sebab kenal dengan orang yang mensyafaati yang baik tersebut. Tidak bisa, ya. Dan hanya ada khusus yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima syafaatnya untuk pamannya Abu Thalib, itu pun untuk meringankan azab. Tapi tidak bisa sampai mengeluarkannya dari neraka, alih-alih untuk sampai memasukkannya ke jannah. Sebab Allah mengharamkan jannah alal kafirin, atas orang-orang kafir. Sehingga hanya yang disebutkan ketika paman Nabi yang lain, Abbas, paman Nabi ada 4, yang 2 masuk Islam, yang 2 yaitu masih tetap dalam kekufuran, dan yang lainnya sudah meninggal ketika Nabi jadi Nabi. Ya. Tapi ketika yang mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, itu 4 orang paman. Yang 2 masuk Islam adalah Abbas bin Abdul Muttalib dan yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dua-duanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah wafat pada perang Uhud, sementara Abbas ya, tetap hidup. Terus kemudian ada pun yang 2 yang kafir, yang satunya kafir harbi yaitu Abu Lahab, ya, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang satunya kafir tapi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melawan, yaitu Abu Thalib. Maka paman Nabi yang lain Abbas bertanya kepada atau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau bisa memberi manfaat sedikit pun kepada pamanmu itu Abu Thalib, fa innahu yaghdhabu lak, karena dia dulu marah karena membelamu, dia siap yaitu berperang dengan orang, menghadapi orang, menghadapi caci makian orang, menghadapi orang demi melindungimu, maka tidakkah bisa engkau melindungi apa memberi manfaat pada pamanmu itu? Maka dia menjawab, bala, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar aw fi dhahdahi minan nar. Kalau bukan karena aku, dia sudah di kerak neraka paling bawah, ya, bersama munafikin atau tenggelam di bawah. Tetapi karena sebab aku, maka diangkat ke atas dan hanya mengenakan terompah dari api, hanya kakinya saja terompah dari besi, itu pun tapi selamanya dan berat di neraka terus selamanya, namun tidak tenggelam di dalam neraka dan tidak seberat yang lain-lainnya, meskipun semua siksa tidak ada yang ringan. Allah musta'an. Maka itu khusus. Adapun Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar, dan para nabi, Nabi Nuh kepada anaknya yang tenggelam dari enggak mau naik kapal itu, ya bunayya idkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, hai anakku naik ke atas kapal, jangan kau bersama orang kafir, juga enggak bisa. Nabi Lut kepada istrinya dan seterusnya, tidak bisa. Maka ini yang disebut mereka falaisa lahul yauma hahuna hamim, mereka pada hari ini, pada hari kiamat, laisa lahul yauma hahuna hamim, tidak punya orang kecintaan, yaitu yang bisa menyelamatkan mereka. meskipun anaknya nabi, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar pembuat patung berhala enggak bermanfaat. Sekalipun ponakannya nabi, sekalipun suaminya nabi, sekalipun orang dekatnya nabi, ya, keponakannya nabi, ya, dan seterusnya. Ya, maka tidak bisa beri manfaat. Baik. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari ghislin. Alaysa lahu ta'am, dia tidak mendapatkan makanan di neraka, illa min ghislin, kecuali berupa ghislin. Ada khilaf dari tentang ghislin, ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Syekh Sa'di, huwa sadidu ahli nar, dia adalah nanahnya penghuni neraka. Ya, nanahnya penghuni neraka. Sebagian menyebutkan ada pula yang mengatakan ghislin ma yasilu min julu di ahli nar, adalah apa yang diperas mengalir dari kulitnya penghuni neraka. Kalqaih wa nahwi, seperti nanah dan selainnya. Dan disebut ghislin ma'khud minal ghusl, diambil dari cucian, perasan. Ka'annahu ghasalah juruhihim, seakan-akan itu perasan dari luka mereka. Wa quruhihim, dan ya kotoran mereka. Sehingga ya, kalau baju misalnya dicuci begitu, diperas, yang keluar kotorannya, ya, yang noda-nodanya. Ibarat di situ mereka dibakar, mereka disiksa, kemudian ya keluar dari keringat mereka, dari kulit mereka, perasanya adalah ghislin. Sebagian menyebutkan seperti itu, dan Syekh Sa'di menyebut huwa sadidu ahli nar, itulah nanah-nanahnya penghuni neraka. Dan di nukil yang lain dari Al-Tahhab dan Rabi bin Sulaiman, huwa syajarun ya'kuluhu ahli nar, ghislin adalah sebuah pohon yang dimakan oleh penghuni neraka. Ya. Maka apakah itu pohon ataukah itu perasan dari tubuh atau kulit penghuni neraka? Kedua-duanya tidak akan nikmat menjadi makanan, hidangan disebut. Dan sifat ghislin ini alladhi huwa fi ghayatil hararah, adalah berada pada puncak panas. Wa natan arih, dan busuk baunya. Wa qubhi ta'am wa mararatihi, dan sangat buruk rasanya rasanya dan baunya itu sangat jelek. Dia panas, busuk, dan sangat menjijikkan atau tidak enak sama sekali dimakan. Ya, lebih daripada seorang makan bangkai dan sesuatu yang menjijikkan, itu makanan mereka. La yakulu hadha ta'am ad-damim illa al-khati'un, la yakuluhu illa al-khati'un, tidaklah memakan, menyantap hidangan ghislin, makanan penghuni neraka tersebut, kecuali al-khati'un, bukan mukhti'un. Akhta' dengan di sini disebut alladzina akhta'u as-siratal mustaqim illa al-khati'un, yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, mukti mungkin seorang ya keliru, ya kemudian dia bertobat kembali, ya. Dan namun khata'un atau di situ orang yang berdosa melakukan suatu kesalahan lamsah. Dan disebutkan riwayat banyak sekali tentang masalah al-khati'un ini. Ada pun di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengampuni, ya. Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati, mengampuni dosa dari umatku, anil khata wa nisyan wa mastukrihu alaih, dari kekeliruan, dari lupa, dan dari berbuat atas dasar terpaksa. Ya. Nah, ini suatu hal yang diampuni. Ya, dan demikian ada pun suatu kesalahan an ilm ala ilmin, di atas ilmu, dan sudah diingatkan dan dia tahu ilmunya tapi tetap saja dia langgar, maka demikian ini wajib baginya bertobat, wajib baginya bertobat. Jadi itu ada tingkatan-tingkatan daripada dosa yang kita sebutkan. Ada yang tingkatan ya kabairul itsmi ya wal fawahisha illa lamam, ada kabirah min kabairul dzunub ya, ada di situ al-qatl, membunuh atau sebelumnya tarkus salat, dan demikian uququl walidain, berlaku kepada orang tua, aklul riba, aklul malil yatim, yang disebut sebut minal mubiqat, di antaranya 7 dosa yang membinasakan, dan berapa hal yang seterusnya. Dan ada pun dosa-dosa kecil, itu jumhur menganggap dari apa yang ada dalam hadis as-salat ila as-salat, as-salawatul qaws, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa-ramadhan ila ramadhan, wal-umrah ila al-umrah, mukaffirat lima bainahunna, salat 5 waktu, demikian pula apa Jumat ke Jumat pekan berikutnya, Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya, umrah 1 ke umrah berikutnya adalah kafarah, penebus dosa. Jumhur menganggap itu adalah pada dosa-dosa kecil. Ya. Idza tunibatil kaba'ir, karena disebut selama dia menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar maka wajib dia itu bertobat dengan taubat nasuha. Wajib dia bertobat dengan taubat nasuha. Namun dosa kecil demikian pula juga perlu sangat dikhawatirkan. Para ulama menyebutkan bukan lihat pada sisi kadar dosanya, tapi lihat siapa yang dimaksiati. Kemudian yang kedua, shagair, dosa-dosa kecil kalau terus-terusan dan menjadi rutin, dikhawatirkan bisa menjadi besar. Ya, sebutkan bukankah gunung itu kumpulan dari batu-batu kecil? Di sini disebutkan alladzina aftaw siratal mustaqim wa salaku subulal jahim. Mereka yang menempuh jalan-jalan al-jahim, ya, sifat-sifat ahli benar seperti yang tadi disebutkan. Falidzalika istahaqqul azab al-alim, oleh karena mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Taib. Maka taib disebutkannya beberapa kesalahan tadi, adamul iman billah dan adamu it'amul miskin, adalah untuk menjauhi dari sifat tercelah tersebut. Karena Allah hidayah taufik. Dan ada doa yang bagus dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wal a'mal, la yahdini li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al a'mal wal akhlaq wal ahwa, gitu. La yasrif anhu illa anta. Minta diberi hidayah kepada akhlak dan amal yang baik, dan dijauhkan, disingkirkan dari akhlak yang buruk. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Syekh Sa'di menyebutkan aqsama ta'ala bima yubsirul khalqu min jami'il asya' wa ma la yubsiruna. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala apa yang dilihat oleh makhluknya dari berbagai macam benda dan apa-apa yang tidak mereka lihat bahkan, ya. Sehingga itu mencakup yang mereka lihat, ya, gunung, laut, pohon, ya, dan manusia dan berbagai macamnya yang mereka bisa lihat, kita bisa lihat. Allah juga bersumpah, wa ma la tubsirun. Ya, fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi apa-apa yang kalian lihat dan demi apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Apakah itu jin yang tidak bisa terlihat, ataukah malaikat atau alam gaib, termasuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Syekh Sa'di mengatakan pada khala fi dzalika kullul khalqi. Masuk dalam ma tubsirun seluruh makhluk, hewan, ya, ciptaan, manusia, gunung, laut, pohon, semua makhluk yang terlihat. Bal yadkhulu fi dzalika nafsuhu al-muqaddasah. Bahkan masuk dalam hal ini Allah sendiri, karena Allah al-ghaib yang kita tidak bisa melihatnya di dunia. Dan kita memohon kita bisa melihatnya di akhirat. Wa ala sidqi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bima ja'a bi min hadzal Qur'anil Karim. Dan juga menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau bawa dari Al-Qur'anul Karim, wa anna Rasulul Karim ballaghahu anillah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ajaran Quran tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena baik Demikian Allah SWT menyebutkan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah benar-benar ucapan rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, ini bukanlah ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, amat sedikit dari kalian yang mau percaya, mau beriman. Wa la biqauli kahin, ini juga bukan ucapan seorang peramal. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh amat sedikit dari kalian yang mau mengingat. Tanzilun min rabbil alamin, adapun Al-Qur'an ini adalah diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Maka Allah nazzaha wa nazzaha Allahu rasulahu amma ramahu bi a'da'u. Allah Subhanahu wa taala membersihkan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh musuh-musuhnya terhadap beliau. Min annahu sya'ir, bahwa beliau disebut penyair atau sahir atau tukang sihir. Wa annal ladhi hamalahum ala dzalik adamu imanihim wa tadzakkurihim. Dan Allah menyebutkan bahwa yang membawa mereka seperti itu ya karena ketidakimanan mereka, yang tidak maunya mereka mengingat. Ya falau amanu wa tadzakkaru, andai mereka mau iman, ya percaya dan mengingat, la alimu ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum, tentu mereka akan tahu apa-apa yang dapat memberi manfaat mereka dan apa-apa yang bermadarat atas mereka. Wa min dzalik, di antaranya, an yanzuru fi hali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka melihat, memperhatikan kondisi Nabi Muhammad SAW. Wayarmaku awsafahu akhlakahu, mencermati sifat-sifat beliau, akhlak tindak tanduk beliau. Lara'au amran mithla syams, andai mereka mau objektif, tidak langsung membenci dan menentang, tapi dilihat bagaimana kondisinya, sikapnya, ajarannya. Jika mereka objektif, tentu mereka akan melihat perkaranya seperti matahari, jelas. Yadulluhum ala annahu rasulullahi haqqan, tentu itu akan menunjukkan kepada mereka bahwa memang Nabi Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah yang benar. Wa anna ma ja'a bihi tanzilur rabbil alamin, dan bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisi Rabbul Alamin. Tanzilur rabbil alamin, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati fama minkum min ahadin anhu hajizin. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan sesuatu yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan ululloh, kemahatinggian Allah Subhanahu Wa Taala, karena diturunkan. Namanya turun berarti dari atas ke bawah. Dan ululloh, kemahatinggian Allah itu ululul zat, ululul sifat, wa ululul qahr. Mahatinggi Allah, sifat-sifatnya, sifat-sifat yang rendah, yang jelek, sifat-sifat yang mulia, yang bagus, disebut sifat yang tinggi, tinggi, mulia, ya, sifat-sifatnya. Dan juga uluwud zat, sisi Allah Subhanahu wa taala memang di atas. Makanya orang tidak perlu atau belum sampai belajar ya doktoral, magister, diploma, S1, S2, S3, seorang awam berdoa mengangkat tangannya ke atas, ya. Dan dulu telah rujuk daripada keyakinan Asy'ariyah sejumlah banyak a'immah, Al-Imam Al-Juwayni, ya. Dulunya Mu'tazilah, kemudian Syekhul Islam menyebut kembali ke pangkuan Ahlussunnah. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya. Yang sering masyhur diambil akidahnya pada fase kedua. Tapi setelah itu beliau kembali kepada Ahlussunnah. Dan berapa seputar hal ini? Ya, Ahlussunnah menetapkan Allah, mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati. Ketika Allah ala arsy istawa, di atas arsy, amin tuman fis sama, apakah kalian percaya dengan yang di langit? Maka kita katakan Allah di langit, Allah dalam arsy-Nya, seperti Al-Qur'an, seperti hadis. Adapun kemudian berjalan benar, berarti Allah butuh langit, berarti Allah terkungkung di dalam ruangan, berarti itu lebih besar. Ini takalluf. Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah Maha besar, Maha tinggi. Dan seperti apanya Allah alam. Tapi apa yang Allah sifati kita sampaikan, kita sebutkan. Al-Qur'anul Karim diturunkan tanzil min rabbil alamin, menunjukkan Allah Maha tinggi. Disebutkan di sini annama ja'a bihi tanzil Rabbil Alamin. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Lalu Jibril, la yaliku an yakuna qaulul bashar, dan tidak pantaslah Al-Qur'an itu dianggap sebagai ucapan manusia. Bal huwa kalamun dalun ala azamati man takallama bih. Tetapi adalah suatu firman yang menunjukkan keagungan yang menfirmankannya, yang berbicara dengannya. Wa jalalatu awsafi, dan keluhuran sifat-sifatnya. Wa kamali tarbiyatihi li ibadi, kesempurnaan perhatiannya, pendidikannya kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga Al-Qur'an seperti pedoman hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bagaimana? Ditanya istri beliau menjawab, "Kana khuluqul Al-Qur'an, akhlak beliau Al-Qur'an." Wa uluhu fawqa ibadi, dan menunjukkan kemahatinggian Allah di atas seluruh hambanya. Ketinggian Allah sifat dan zatnya. Sifat-sifatnya tidak ada sifat sebaik apapun makhluk, tidak ada yang sifatnya sebaik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi kemuliaan Allah. Begitu pula zat, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, kemudian langit, lapis ketujuh, kemudian ada Sidratul Muntaha, di atasnya ada ars dan seterusnya. Yang paling tinggi, paling di atas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa inna hadza dhannun minhum bima la yaliku billahi wa hikmatih. Demikian pula ini adalah dhann, ya, dari mereka yang tidak pantas ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sesuai dengan hikmah kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dianggap itu adalah ucapan penyair, itu adalah syair Al-Qur'an itu, dan yang mengucapkannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukang penyair, ya, atau ini adalah ramalan dari tukang ramal dan seterusnya, ini hal yang tidak pantas. Maka Allah katakan Al-Qur'an, ya, itu tanzil min Rabbil Alamin. Kalau yang mengucapkannya Rasul, utusan Allah, dan bukan penyair, yang diucapkannya bukan syair dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, ya, fa innahu law taqawwala alaihi waqtara, seandainya dia berdusta, mengada-ngada atas nama Allah, ba'dul aqawil, dengan sebagian ai al-kadhibah, ucapan-ucapan dusta atas nama Allah, la akhadna minhu bil yamin, tentu kami sudah mengambilnya dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus urat jantungnya. Al-watin huwa irkun muttasilun bil qalb, adalah urat yang bersambung dengan jantung, qalb. Idzan qata'a mat minhul insan, apabila terputus urat ini, orang pasti mati. Falau kudira anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hasya wa kalla taqawwala ala Allah, andai Rasulullah mengada-ngada atas nama Allah, dan ini tidak mungkin, hasya wa kalla, tapi seandainya begitu, la'ajalahu bil uqubah, tentu Allah sudah menyegerakan hukuman kepadanya. Wa akhdahu akhda azizim muqtadir, langsung diambil, disiksa dari zat yang maha perkasa dan maha mampu. Li'annahu hakim, karena Allah maha hakim, maha bijak, ala kulli syai'in qadir, dan maha mampu atas segala sesuatu. Allah alam syawab, karena waktu belum bisa kita selesaikan, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Alhamdulillah, ya salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.